Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, baik yang di masjid maupun yang hadir secara online. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan lagi untuk melakukan amal soleh, kesempatan lagi untuk menambah pahala kita. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah yang kita lakukan. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, sebagaimana tema yang sudah disampaikan, kita akan mempelajari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin dengan bab An-Niyatu wa Haqiqatuha wa Fadluha wa Ma Yata'allaqu Bidzalik. Tentang niat, hakikat, keutamaan niat dan perkara-perkara yang berhubungan dengan niat. Nah, di sini Ibnu Qudamah rahimahullah, Bapak Ibu, mendatangkan dalil pertamanya adalah surat Al-An'am ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wa la tatrud, dan jangan mengusir, ya. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya setiap pagi dan petang. Yuriduna wajha, karena mereka menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Bapak Ibu diturunkan berkenaan ketika orang-orang kafir, ya, para pembesarnya itu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan sahabat-sahabat yang menurut mereka kastanya rendah, seperti Bilal bin Rabah, seperti Khubaib bin Al-Arad, seperti Ammar bin Yasir. Tapi untungnya dalam Islam itu tidak ada kasta, Bapak Ibu. Kasta tertinggi dalam Islam itu takwa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin wala abyadu ala aswad wala aswada ala abyad illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan, ya, bagi orang Arab atas orang ajam non-Arab, atau bagi orang ajam atas orang Arab, atau yang hitam atas yang putih, atau yang putih atas yang hitam, kecuali dengan takwa. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang kafir Quraisy menghindari sahabat-sahabat yang miskin-miskin itu, yang menurut orang-orang kafir kastanya rendah, masa saya kasta tinggi kok berkumpul bersama mereka, wahai Muhammad? Maka Allah menurunkan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi wajhah. Jangan engkau mengusir wahai Muhammad orang-orang yang senantiasa berdoa memohon kepada Rabb-nya setiap pagi dan petang. Yuriduna wajhah, karena menghendaki wajah Allah Ta'ala. Ini menunjukkan Bapak Ibu, Allah memiliki wajah. Kalau panjenengan ditanya Allah punya wajah enggak? Enggak tahu, salah jawabannya. Karena Allah mengatakan yuriduna wajah, mereka menghendaki wajah wajah Allah Ta'ala. Justru kenikmatan tertinggi penghuni surga nanti pada hari kiamat adalah apa? Adalah ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan paling tinggi penduduk surga yang memandang wajah Allah dalam sehari dua kali, pagi dan petang. Cuman untuk masalah sifat-sifat Allah Ta'ala ini, Bapak Ibu jangan disamakan dengan sifat makhluk. Wajah, wajah yang hakiki sesuai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan diserupakan dengan wajah makhluk. Apa dalilnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak serupa dengan siapapun. Juga dalam surat Asy-Syura, surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti Allah itu punya pendengaran, Allah punya penglihatan Bapak Ibu. Tetapi laisa kamitslihi syai', pendengaran dan penglihatan Allah ini tidak serupa dengan siapapun. Nah, kenapa pengarang kitab rahimahullah menghadirkan ayat ini dalam bab niat, hakikat dan keutamaannya? Karena di sini Allah mengatakan yuriduna wajhah, ini rahasianya. Jadi mereka senantiasa berdoa kepada Allah pagi dan petang karena menghendaki wajah Allah Ta'ala, tidak menghendaki yang lain. Inilah yang namanya ikhlas itu, inilah yang namanya niat. Semua amalannya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, yang dimaksud dengan menghendaki wajah Allah Ta'ala adalah niat. Sepatutnya setiap amal perbuatan kita, setiap perkataan kita, setiap gerakan kita, ketika kita diam, ketika kita bergerak, berjalan, tidur, makan, minum, semuanya diniatkan untuk Allah. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Umar bin Khattab. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal apapun itu pasti ada niatnya. Orang Bapak Ibu melakukan kebaikan, melakukan keburukan, pasti ada niat. Dan mungkinlah orang melakukan sesuatu tanpa niat. Kalau panjenengan disuruh melakukan sesuatu tanpa niat, pasti sangat susah. Dan yang mampu melakukannya cuma orang gila, gitu ya. Karena kalau orang waras, ketika dia berbuat sesuatu, pasti ada niat, baik maupun buruk. Kemudian Nabi menjelaskan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tetapi pahala itu diberikan kepada masing-masing orang sesuai dengan niatnya. Meskipun dia melakukan kebaikan, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, tidak ada pahala, Pak. Itulah makna wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu mendapatkan pahala hanya karena apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh Bapak Ibu, sama-sama mengerjakan amal soleh secara lahir ya, sama-sama berhijrah secara lahir, tetapi karena beda niatan, beda maksud, maka pahalanya pun jauh sekali seperti antara langit dan bumi. Nabi mencontohkan, "Famankana hijratuhu ilallahi wa rasulih," barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kalau hijrahnya ini untuk Allah dan Rasulnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang pengen dia raih, aw imra'atin yang fihuha, atau karena untuk wanita yang hendak dia nikahi. Jadi sama-sama hijrahnya, sama-sama meninggalkan Makkah menuju Madinah, Bapak Ibu. Yang satu tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, yang satu sama mungkin berangkatnya juga bareng, tapi niatnya untuk menggapai dunia, atau niatnya untuk apa? Niatnya adalah untuk menikahi wanita yang dia cintai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka hijrahnya ya hanya untuk itu. Maka hijrahnya hanya untuk itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak mengulangi maka hijrahnya untuk dunia atau wanita. Kenapa? Karena beliau menganggap rendah niatan pelakunya, Bapak Ibu. Makanya di sini sesuai dengan hadis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita niat yang baik, dan sepatutnya setiap kita ketika mau berjalan, ketika mau berangkat, ketika mau berbuat, ketika mau berbicara, semua niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan meskipun itu besar, kalau niatnya bukan karena Allah, enggak ada artinya, Bapak Ibu. Itulah makna perkataan Abdullah bin Mas'ud, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah wa rubba amalin 'azimin tusaghiruhu niyyah. Bisa jadi amalan itu besar tetapi dibuat rendah gara-gara niat, dan bisa jadi amalan itu kecil ya tetapi bisa menjadi besar gara-gara niat. Bahkan jihad pun, Bapak Ibu, kalau orang berjihad, kalau niatnya bukan karena Allah, enggak ada pahalanya. Dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ar-rajula yuqatilu syaja'atan. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda dengan orang yang berperang syaja'atan tetapi agar dianggap pemberani, wa yuqatilu hamiyatan, ada yang berperang tetapi tujuannya adalah untuk membela apa golongannya, hamiyah itu fanatik, jadi berperang ini karena fanatik golongan gitu, wa yuqatilu riya'an, dan ada yang berperang karena riya. Ya mungkin karena agar mendapatkan rampasan, agar dipuji orang dan lain sebagainya. Ayyudzalika fi sabilillah, di antara perang-perang ini tadi mana wahai Rasulullah yang masuk perang fi sabilillah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Man qatala, barang siapa berperang, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu menjadi yang paling tinggi, fa huwa fi sabilillah, maka dia apa, maka dialah yang berperang fi sabilillah itu. Jadi banyak orang berperang, Pak, banyak orang pergi ke masjid mungkin juga seperti itu, tetapi yang mudah-mudahan semuanya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam berperang ada yang ingin dipanggil agar dia pemberani, agar dia itu mendapatkan sesuatu dari dunia dan lain sebagainya, tetapi yang dikatakan perang sesungguhnya ketika niatnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini karena niat. Makanya orang itu ketika sudah berniat, Bapak Ibu, niatnya tulus untuk Allah, andaikan tidak jadi melakukan, pahalanya sudah apa? Dia peroleh secara sempurna. Nah, dijelaskan lagi dalam hadis Jabir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad khalaftum bil madinati rijalan. Sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah itu orang-orang. Ma qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melewati lembah. Wala salaktum tariqan, dan illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka itu juga ikut serta dengan kalian mendapatkan pahalanya. Habasahumul marad, hanya saja mereka tertahan oleh sakit. Ini lho Pak, niat. Jadi ketika mereka itu punya niat, andaikan aku ini sehat pasti berangkat berjihad, cuma karena dia sakit Bapak Ibu, dan Allah tahu niatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang di kota Madinah itu tidak ikut jihad. Ya, tidak ikut jihad. Setiap kalian melewati lembah, setiap kalian melewati jalan setapak, mereka itu juga mendapatkan pahalanya. Cuma kenapa kok mereka enggak ikut datang ke sini? Karena mereka sakit. Nah, baru saja tadi ketika saya mau mengawali ceramah ini, ada yang berpesan, tolong Pak disinggung tentang dana haji gitu kan. Nah, ini sebetulnya masalah politik ini ya. Saya enggak ingin nanti ada yang tersinggung siapa atau siapa. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita niatnya sudah tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita sudah nabung lama, kemudian tidak bisa berangkat karena alasan apapun, ketika niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala, dengan kemurahan Allah taala, kira-kira dapat pahala enggak? Dapat pahala Pak, dapat pahala satu. Bahkan andaikan kita enggak bisa berhaji, kita bisa mendapatkan pahala juga umur setiap hari. Ya cuma bedanya kita enggak ke Mekah gitu aja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholal ghadata fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, kita kan sudah ya, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian sholat dua rakaat, kana lahu ka'ajril hajji wal umrati tamatin tamatin tamah, maka baginya seperti pahala haji dan umrah dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Masya Allah. Nah, kita di Al-Falah ini Pak, itu kalau misalkan kita sholat subuh, kemudian kajian sampai syuruk, ya, syuruk itu jam 9 paling ya. Mana Pak Buka ini? Ini Pak Buka ini yang paling protes dulu, mau sholat suruh, gak boleh Pak, kita ini mau kerja ini gitu. Makanya gak ada yang sholat suruh gini, gak ada yang haji umrah jadinya ini. Iya Pak Buka ini? Iya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala haji dan umrah Pak, andaikan ada kajian atau tidak, panjenengan baca zikir pagi petang, panjenengan baca Al-Quran sampai syuruk. Biasanya ada tulisan tulu ya, tulu itu terbit, itu jangan sholat dulu, itu waktu terlarang. Tunggu 10 menit atau 15 menit, itu matahari sudah meninggi dari permukaan bumi sepanjang tombak. Nah itu panjenengan sholat atau syuruk, nanti pahalanya pahala haji dan umrah. Dan yakinlah Bapak Ibu, apapun yang terjadi ya, ini takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya takdir itulah yang terbaik. Kembali kepada masalah dana haji, kalau insya Allah memang tahun ini belum berangkat, kalau Allah mentakdirkan haji pasti tetap berangkat, pasti tetap berangkat, mungkin tahun depan atau kapan. Dan andaikan sampai tidak berangkat sama sekali, ketika sudah ada niatan, Allah itu loh yang maha pemurah, yang maha kaya, yang maha dermawan, yang tidak pelit sama sekali, itu pasti memberikan kepada kita pahala yang sempurna. Sama seperti orang-orang tadi, gara-gara sakit, andaikan tidak sakit pasti berangkat ya, pasti berangkat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian melewati lembah, setiap kalian melewati jalan setapak di atas gunung, itu mereka mendapatkan pahala yang kalian dapatkan persis-sis-sis, tidak berkurang sedikit pun. Kenapa? Karena masalah niat. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin," barang siapa yang hamma itu punya kerentek Pak, memiliki kerentek untuk melakukan kebaikan. "Man hamma bihasanatin," barang siapa yang berniat ya melakukan kebaikan, "falam ya'malha," tapi dia enggak sempat mengerjakan, "kutibat lahu hasanah," maka dicatat baginya satu kebaikan sempurna. Jadi seorang mukmin itu adalah senantiasa beriman kepada takdir Pak. dan kita diperintahkan itu untuk berbuat apa yang kita mampu. Yang kita enggak mampu di luar kapasitas kita, udah jangan dilakukan gitu. Yang ente mampu aja kerjakan. Itulah makna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun orang-orang yang ngambil harta kita, yang merusak kehormatan kita dan yang lain sebagainya, itu yakinlah semuanya pasti ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan niatan ini juga, inilah kenapa sampai bab ini diberi judul hakikat dan keutamaan niat. Kenapa? Karena kalau amalan itu tidak ada niatnya, Pak, meskipun besar tidak ada harganya. Betapa banyak orang yang haji, Pak, tapi niatnya macam-macam, orang haji, orang umroh itu. Jadi pertama yang niatnya itu ada yang lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para jemaah haji itu niatnya. Tetapi ada juga orang yang jemaah haji, orang yang umroh itu niatnya untuk lisyahah. Lisyahah itu apa? Berwisata. Karena wis pernah ke Amerika, pernah ke Jepang, pernah ke Korea, coba sih nampak kaya apa gitu. Nah, dan ada seperti itu, Pak. Ada yang niatnya itu tijarah. Dagang ke sana bawa rokok sebanyak-banyaknya, dari sana beli pulaan ke sini, bawa ke sini. Ada enggak seperti itu? Banyak. Niatnya macam-macam orang meskipun haji. Kemudian yang keempat, niatnya itu kadang-kadang untuk menutupi aib, Pak. Di sini koruptor, di sini punya kejahatan apa, mungkin melakukan ini itu, biar kelihatan suci, tak umroh tak haji Ada enggak seperti itu? Nah, kayak gitu kan percuma juga. Jadi ini adalah macam-macam orang ketika mereka berniat melakukan ibadah haji. Tapi sebagaimana pembahasan kita pada bab ini, agar amalan kita meskipun kecil dibalasi besar oleh Allah Ta'ala, mari kita perbaiki niat kita. Dari Abu Imran Al-Juni, dia berkata, tas'adul malaikatu bil amal. Para malaikat itu naik membawa amal soleh. Jadi amal soleh, Pak, yang panjenengan kerjakan, baik berupa perkataan, baik berupa perbuatan, itu sama Allah Ta'ala diangkat ke langit, ya, malaikat yang bawa. Fayunadil malik, maka Allah menyeru, Allah memanggil. Ketika ada malaikat yang membawa amal ini, Allah berfirman, al-titilka sahifah, buaan, catatan amal itu buaan, kata Allah Ta'ala. Para malaikat jawab, Rabbana qala khairan wa hafidhnahu alaih. Wahai Rabb kami, dia itu loh mengucapkan yang baik-baik, mengerjakan yang baik-baik, dan kami sudah mencatatnya atas kebaikan itu. Apa kata Allah Ta'ala? Innahu lam yurid bihi wajhi. Iya, dia melakukan kebaikan, dia mengucapkan kebaikan, tapi niatnya bukan untuk wajahku, kata Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman lagi, wa yunadil malik, dan Allah al-Malik, ya, yang Maha Perkasa, berfirman, uktub li fulanin kada wa kada marratain, catatlah untuk si fulan ini dan itu sampai dua kali. Ya, para malaikat bertanya, ya Rabbi inna ulam ya'malhu, kata para malaikat, wahai Rabb kami, dia loh belum mengamalkan itu, kenapa kok dicatat gitu ya. Apa kata Allah? Allah menjawab, innahu qad nawahu, karena dia sudah meniatkan. Jadi niat, Pak, niat, nggih. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa memberikan kepada kita semua niat yang baik. Dan setiap mukmin sesuai pembahasan ini, ketika mau bergerak menjalankan apapun, Pak, itu niatnya minimal 3. Satu, ini amalan ini tak lakukan untuk siapa, ya. Yang kedua, amalan ini tak lakukan karena mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Dan yang ketiga adalah niat dari amalan itu sendiri. Sampai-sampai cucu Nabi Husain kalau tidak salah itu pernah, Pak, diajak iringi jenazah. Ayo iringi jenazah sebentar. Yang ngajak bilang, ini loh diajak ngirimi jenazah, kok bilang sebentar. Cita tak motor niat di sini. Makanya, Pak, sekarang kita kan kadang-kadang naik motor, naik mobil, ada polisi cepet. Jadi kadang-kadang dikekno, itu niatnya apa itu? maksudnya iya dulu baru berikan. Kalau berikan niatnya apa ya bisa enggak ada nilainya gitu. Makanya kita pentingkan niat itu di sini, jangan sampai kita melakukan amal sholat tapi niatnya ke akhir gitu. Niat itu di awal, minimalnya tegar tadi itu. Kita masuk masjid mau sholat. Ya, pas waktu duha itu niatnya apa? Mungkin kalau kita enggak tahu niatnya dipaenya oh sholat subuh kemarin lupa belum sholat ya. Atau niatnya ini yang bagus, niat karena Allah sholat duha. Ya. Bareng sekalian niat sholat tahiyatul masjid bisa. Ibu kok mau wudu ya barusan wudu tak niat sholat dua rakaat wudu ini dengan dua rakaat tak mendapatkan tiga pahala sekaligus. Jadi semua amalan itu tergantung kepada niatan kita. Penjernihan sekarang di sini ngapain? Niatnya apa? Kalau niatnya taklim, dapat pak, insya Allah mendapatkan ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah niat yang lain berdobel-dobel gitu loh. Jadi kan pengen dapat pahala dikit apa banyak? Dikit ya? Ya wis kalau gitu. Kalau pengen dapat pahala banyak, niatnya satu, niat tholabul ilmi kan. Diniatkan iktikaf pak. Diniatkan iktikaf. Iktikaf itu gak harus 10 hari terasa full. Setengah jam, 1 jam boleh. Diniatkan silaturahim. Ah ketemu pak Bekarek. Orang-orang Al-Falah kok ini di masjidnya gak ada pak Bekang misalnya. Ketemu dengan pak siapa, pahala enggak? Pahala betul. Niat silaturahim pahala. Ditambah niat yang keempat. Apa niatnya? Aku apa? Menghabiskan waktuku, menghabiskan umurku dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ini maksiat betul. Halo, maksiat. Ini diniatkan duduk di sini menghabiskan waktu dalam apa? Ketaatan kepada Allah, umur kita ya Allah biar habis untuk taat gitu. Daripada jenengan dipertelon di mana itu siapa gitu. Kan ini di masjid sendiri. Yang kelima pak, ya Allah tak kumpul ngomong soleh ah si oleh barokah. Karena orang-orang soleh itu sebuah warkop dan sebuah masjid. Nah, ini kan masya Allah dengan berapa niat tadi bapak ibu? Dalam? Tapi jenengan belum meniatkan gitu. Nah mulai besok, mulai kapanpun ini niatin harus ada semua pak. Insya Allah kalau itu kita niatkan kita dapat semua pahalanya full dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tergantung niatan kita gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, afdalul a'mal, amal yang paling utama ada'u maftaradallahu taala adalah mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah taala. Jadi amal yang paling utama Pak panjenengan mengerjakan ibadah wajib. Nah, makanya ketika sudah qomat panjenengan baru salat dua rakaat fajar dihentikan karena la salata idza uqimatish salatu fala salata illa al-maktubah. Jika qomat sudah berkumandang maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Nah, jadi yang wajib itu utamakan. Nah, kadang-kadang orang itu enggak tiap hari puasa Daud, tiap hari qiyam lail tahajud, tapi sholat wajibnya bolong-bolong, teledor, duhur, pas mendekati asar itu dilakoni. Nah, ini yang enggak boleh. Yang kedua kata Umar, wal wara'u amma harramallahu taala, menghindari apapun yang diharamkan Allah taala. Dan yang ketiga, wasithul niyyah. Ini wasithul niyyah, niat yang tulus ya, niat yang jujur fima indallahi taala terhadap apapun yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampun, Pak. Niatnya apa? Gua kata Pak Pokang, sampun Ustaz, ini mau kerja semua ini libur. Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain ini sebagian orang itu berkata begini, duluni ala amalin la azalu bihi amilan lillahi ta'ala. Tolong po'o tunjukkan padaku suatu amal yang saya senantiasa akan mengerjakannya untuk Allah. Yeah. Tunjukkan padaku suatu amalan yang akan terus aku kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya, Pak? Jawabannya inbil khair. Niatlah berbuat baik. Pokoknya kamu itu niatlah berbuat baik, ya, niatkan untuk berbuat baik. Fa innaka la tazalu amilan wa illam ta'mal. Kalau ente senantiasa meniatkan untuk Allah, selalu berbuat baik, maka anda akan terus beramal, maksudnya anda akan terus mendapatkan pahala amal itu, wa illam ta'mal, meskipun anda tidak beramal. Faniyatu ta'malu wa in ujimal amal. Niat itu, Pak, dia terus berjalan, dia terus beramal, meskipun orangnya tidak beramal. Kayak tadi, niatnya ingin berangkat, cuma karena sakit, karena safar, kan gak jadi berangkat. Beramal enggak? Enggak kan? Tapi pahalanya dapat banget. Dapat, begitu. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan inwil khair. Fa'innahu man nawa an yusolliya billayli fanam. Siapapun yang berniat sholat malam, aku nanti tak sholat malam, ah. Fanam, tapi kebablas, subuh saya bangun. Nah, tapi ada niat kan? Kutiba lahu thawabu ma nawa an yaf'ala. Maka dicatat baginya pahala apa yang dia niatkan tadi. Demikian pula dengan jamaah haji, Pak. Allah itu maha sempurna, wis aja menyesali diri. Ya saleh pian dhewe pian sapa sing ngomong milih, iya kan? Iya, saya kira harus dipilih-pilih gitu dewe, jangan sopo-sopo gitu kan, itu kita sendiri. Nah, kalau kita sudah meniatkan kebaikan, Bapak Ibu sudah meniatkan kebaikan, niat yang baik ya, niat yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, tiba enggak jadi berangkat, bukan karena kita gitu. Masa kita maksa berangkat dari Saudi kan lewat apa gitu kan. Nah, itu pahalanya sudah sempurna sendiri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, itu paling aman. Kalau kita mecah-mecah gini-gini ya, belum tentu juga nanti kita ada yang memperhatikan, malah mungkin nanti malah menyiksa diri kita sendiri, malah hidup tak nyaman. Bismillah, Allah Subhanahu wa taala maha tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu. Terakhir atau sampun akhir nih? Monggo Pak Bekan, silakan. Pak tadi bilang Bapak hama itu kentek hati ya. Dalam? Hama. Kentek hati. Terus ada istilah azam, zon, niat, dan noto niat. Noto niat bahasa Arabnya apa? Satu. Dua, kadang-kadang dalam suatu situasi kondisi tertentu itu kadang niat itu dikatanya ada di dalam hati ya, misalnya sudah di dalam hati saja, tidak perlu diomongkan. Tapi kadang-kadang tidak gitu rasanya itu. Apa yang kata-kata niat perlu diomongkan dan tidak itu? Niat mau menikah gitu kan? Kemalakan gitu. Oh. Niat, ya, noto api itu tadi loh, noto niat tadi loh. Rasanya apa-apa. Okay. Ya, terima kasih Pak Bekan. Terus pun dijawab ini Bapak Ibu, saya tidak bisa jawab ini pertanyaan, Masya Allah, pertanyaan tingkat tinggi. Ya, jadi kalau azam itu apa, tekad yang kuat, azam ya. Makanya diantara syarat-syarat tobat itu kan al-azam, bertekad kuat ala adal tikrar untuk tidak mengulang. Jadi azam. Azam ini tekad. Kalau hamat itu baru kerentek ingin melakukan baiknya. Jadi kalau dibedakan antara hamat dengan azama, itu lebih kuatan azima. Gitu. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, ya, dengan sekedar kerentek kebaikan itu sudah dicatat. Gitu kan, dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Kalau sampai kerentek ini dijalankan dalam wujud amal soleh, ya kan, maka ini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Misalnya begitu Pak Tukar. Dan itu bukaan. Dan yang ini itu berprasangka. Makanya suku dan prasangka buruk, husnudzon, prasangka baik. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits, kata Nabi. Hindarilah su'udzon karena su'udzon itu seburuk-buruk perkampungan dan perkataan. Ya, itu dzon. Dzon itu adalah dugaan. Nah, kita diperintahkan Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan Allah Ta'ala itu untuk senantiasa husnudzon, untuk senantiasa positive thinking lah bahasa modernnya ya, begitu. Sampun ada yang kurang Pak Bekah? Notonia. Apa notonia? Noto itu kalau mungkin ya Allah alam mungkin islahun niyah gitu ya. Islahun niyah, aslih niyatan. Perbaiki niatmu, jadi kata aslaha yuslihu. Nggih, Allah alam. Monggo Pak, nggih. Seandainya Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad itu apa gitu? Niat mencium Hajar Aswad itu apa? Ya niatnya mengikuti Nabi, bukan ada yang lain, gitu kan? Jadi kalau panjenengan ingin berniat untuk mencium Hajar Aswad, dan saya katakan tidak ada fadilah khusus daripada mencium Hajar Aswad. Ada tak hadisnya? Barang siapa mencium Hajar Aswad maka baginya ini, tidak ada Pak. Yeah. Jadi untuk mencium Hajar Aswad ini niatnya hanya ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagaimana yang tadi panjenengan katakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika tawaf dia itu mau mencium Hajar Aswad. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Demi Allah, aku tahu kamu cuma batu, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Maksudnya, kalau kamu tidak takjub, kamu tidak bakal mencelakai saya. Dan kalau kamu takjub, kamu tidak bakalan ngasih saya manfaat. Nah, kalau Umar pakai logikanya, kenapa tak cium barang sampelan gitu ya? Nah, tapi kata Umar, nah makanya agama ini murni ittiba Rasulullah. Agama itu jangan bikin sendiri, agama itu ittiba, kata Umar. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalau saya enggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, kamu enggak bakalan tak cium. Ya kan? Jadi murni menciumnya karena apa? Karena ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tertanam Bapak Ibu dalam benak para sahabat itu, apapun yang dilakukan Nabi itu harus ditiru. Kecuali perkara-perkara yang rupanya khusus, ya. Apa perkara-perkara yang khusus Nabi yang kita tidak boleh meniru, Pak? Halo? Halo? Ikan? Menikah tak? Halo, Pak? Menikah 9. Iya. 4 TKW ini rumahnya 9. Jadi insya Allah begitu Bapak Ibu. Terima kasih kepada semuanya. Kalau misalkan ingin melanjutkan sampai syuruk, panjenengan lanjutkan dengan zikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 100 kali ya, atau subhanallah wa bihamdi sampai 100 kali, atau baca Al-Qur'an 1 juz baru dengan salat syuruk tadi biar dapat pahala cinta umur. Ini saya ingin melanjutkan lagi nanti Pak. Jangan Pak, ini kita mau kerja gitu. Ya, pangapunten, jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.